Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik beberapa hari ini kita membincangkan tentang perdamaian, menjadi manusia yang bisa memaafkan, walaupun hati ini sangat pedih melihat bagaimana saudara kita pernah terbunuh, walaupun bagaimana kehormatan kita pernah ternodai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa hari ini mengajak kita untuk bisa berdamai, memaafkan, dan bisa saling memupuk rasa sabar di antara kita. Di ayat 63 dari surah Al-Anfal ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dendam tidak ada gunanya. Untuk itu kita menemukan bagaimana suku Aus dan Khazraj 120 tahun berantuk di kota Madinah hanya karena hal-hal yang sepele, dendam. Yang penting kalau sudah Aus, salahlah menurut pandangan Khazraj, dan kalau sudah Khazraj, salahlah menurut pandangan Aus. Karena apa? Karena dendam. Tidak bisa melihat kebaikan orang lain, tidak bisa melihat dengan kacamata putih. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita di dua hari yang lalu, damailah, maafkanlah, tawakal kepada Allah kalau misalnya terjadi penyimpangan dari perdamaian itu. Karena apa? Indahnya perdamaian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah Anda mau berdamai, aku akan satukan hati kamu. Bagaimana jadinya indahnya kota Madinah setelah Aus dan Khazraj bersatu? Tidak saja Aus dan Khazraj menjadi damai sebagai kelompok Ansor yang terkenal, dia juga bisa berdamai dengan kaum muhajirin, para pendatang dari kota Mekah. Sungguh indah Islam dan sungguh damai kota Madinah. Tidak saja merasa hebat di kampung halaman, tetapi juga bisa menerima pendatang. Wa allafa baina qulubihim. Persatuan hati itu tidak bisa direkayasa. Seseorang tidak bisa membuat saya pura-pura cinta, karena cinta dan benci adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa menyatukan hati Aus dan Khazraj, muhajirin dan ansor, tetapi Allah lah yang menyatukannya. Untuk itu berdamailah, sabarlah, dan toleransilah antar sesama. Safar jurul atau safar dana, silakan. Iya, sangat menarik ayat ini yang dikaji. Kalau kita mengkaji dari kehidupan keluarga sakinah, keduanya itu bersatu. Kalau kita melihat konteks ayat ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat ini menjelaskan, kalau Allah seandainya kamu mendapatkan rezeki, kamu keluarkan untuk itu semuanya, kamu ingin menjadikan keluarga itu tentram, damai, mawaddah, itu tidak akan berhasil. Banyak, begitu banyak orang yang mempunyai kehidupan yang serba komplit, yang serba mewah. Tapi itu tidak menjamin ketika seseorang atau dua orang dari kehidupan keluarganya, dua sepasang dari kehidupan keluarga ini tidak dibangun dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini akan bisa terjadi, akan terjadi damai erat selamanya kalau tidak dibangun dengan ibadah? Ya tentunya kewajiban pertama adalah sholat 5 waktu, itu tidak boleh tinggal dan wajib dikerjakan. Tapi kalau yang satu ini tidak dikerjakan juga, makanya itulah yang menyebabkan kehancuran itu. Macam mana pun seseorang sepasang itu akan memberikan, berupaya semaksimal mungkin dengan hartanya, sebagaimana yang Allah perintahkan ini. Law anfaqta, Allah beritahukan, law anfaqta, kalau kamu keluarkan semua rezeki mafil ardi, apa yang kamu dapat, ma allafta baina qulubihim, tidak akan mungkin terjadi. Karena skenario ini Allah yang memegang. Maka ketika Allah yang memegang keras, kita kembalikan, bagaimana sekiranya Allah yang memerintahkan kepada kita. Iya, kalau saya lihat Ustaz Perdana, walaupun Allah yang memegang, dua hari yang lalu kita diminta untuk berdamai, dua hari yang lalu kemarin kita diminta untuk tidak buruk sangka dengan orang yang ingin berdamai, tetap aja ada usaha Ustaz Perdana. Jadi bagaimana Ustaz Perdana melihat perdamaian dengan pihak lain? Mungkin saat-saat ini Sumatera Utara masih sibuk dengan protapnya. Bagaimana Ustaz Perdana melihatnya? Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Ada satu acara TV di Metro itu, Mario Teguh, The Golden Ways. Salah satu ketika dalam satu tayangan dia mengatakan, kenapa terjadi permusuhan? Itu karena kedua belah pihak saling memberikan respon yang tidak baik terhadap satu sama lain. Tapi kalau misalnya satu orang saja yang berpikir negatif atau berambisi untuk memusuhi, yang lain ternyata tenang-tenang saja, ini akan sangat membuat si yang sakit hati ini menjadi capek sekali. Ya bayangkan dia marah-marah, dia dendam sama kita, kita tenang-tenang saja. Tapi kalau kita ternyata membalas dengan perasaan yang sama, maka akan terjadilah perpecahan. Jadi intinya apa? Terjadinya permusuhan, terjadinya perpecahan itu karena ada respon dari kedua belah pihak. Tapi kalau ternyata salah satunya menampilkan sikap-sikap yang terbaik, maka ini adalah satu hal yang tentunya jauh lebih baik daripada kalau ternyata permusuhan dibalas dengan permusuhan. Inilah yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini. Ya. Ketika Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, Allah telah membuat hati mereka itu lembut satu sama lain, membuat mereka dapat hidup bersama, membuat mereka saling kasih mengasihi. Sungguh sangat indah kehidupan seperti ini. Ketika dalam keluarga saja, suami istri beserta dengan anak-anak hidup dalam keadaan nyaman, tenang, karena hati mereka saling mengasihi, maka akan tampillah yang namanya keluarga sakinah yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Begitu juga dalam satu masyarakat, yang kalau setiap individu masyarakat itu ternyata adalah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, yang terjadi adalah kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Kalau bayangkan kasus protap ini bagaimana? Iya, saya kira seperti ini. Ini menjadi satu catatan bagi kita semua, baik dari masyarakat yang terzalimi atau masyarakat-masyarakat, ada satu pihak masyarakat yang berusaha untuk menggolkan keinginan tujuan mereka. Saya kira yang sudah terjadi sudahlah. Iya. Kalau ternyata pemerintah ingin melaksanakan ketentuan hukum, itu memang sudah sewajarnya karena memang ada pelanggaran di situ. Dari pihak yang terzalimi, hendaknya menjadikan ini sebagai satu catatan penting bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak tepat sehingga akhirnya saudaranya itu melakukan tindakan-tindakan anarkis. Jadi oleh karena itu coba cari apa kesalahannya. Bisa jadi kesalahan itu dari pihak kita. Nah, kalau ini dapat dilakukan, maka yang terjadi adalah bukan permusuhan, tapi yang namanya berusaha untuk mencapai perdamaian. Begitu juga dari pihak protap ini, ketika mereka melakukan tindakan anarkis, harus introspeksi diri lebih banyak lagi. Kenapa sampai tindakan ini terjadi? Ya, kalau memang ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai tujuan sesuatu, tentunya dengan jalan musyawarah, dengan jalan saling berdiskusi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, itu jauh lebih baik daripada kalau hanya dilakukan dengan cara pukul sana, pukul sini, atau melakukan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Jadi mungkin satu kesimpulannya adalah ini sama-sama membawa kita kepada satu sikap untuk saling melihat kembali. Sudah sejauh mana perasaan dan cinta kasih kita sebagai satu masyarakat dan satu bangsa di dalam kehidupan ini. Kalau ada yang salah, tolong diperbaiki. Kalau ada sudah yang melakukan tindakan yang berlebihan, maka tolong dia berusaha untuk menjadikan dirinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya, Ustaz Fajrul, kita mengenal di dalam Al-Quran falahuma salafa wa amruhu ilallah. Yang sudah, sudahlah serahkan kepada Allah. Bagaimana kita melihat masa lalu biarlah berlalu, dan kita menghadap masa depan yang lebih cerah dan lebih harmonis. Di dalam kerukunan beragama, berbangsa, bertanah air di Sumatera Utara ini. Apa yang seperti diungkapkan Ustaz Arifin tadi, falahu masalaf wa amruhu ilallah. Masalaf itu menandakan masa yang lalu. Wa amruhu ilallah adalah kaitan dari kajian kita ini adalah fa inna hasbakallah, atau salah satu firman wa tawakkal 'alallah. Jadi yang ditekankan di sini adalah akhlak kita sebetulnya. Nah, kalau seandainya kita bangun sesuatu itu dengan akhlak yang mulia, maka peradaban kita ke depan, tatatan masyarakat kita ke depan itu akan lebih mulia lagi, ya. Karena kita bangun dengan akhlakul karimah. Karena kalau kita membicarakan kekhilafan, kesalahan, ya, kekurangan dan yang lainnya itu akan terus diangkat. Karena apa? Karena yang membahas itu mungkin ada pandangan negatif terhadap yang dibahas pada saat itu. Maka kalau inilah seandainya terjadi, maka bagaikan roda berputar terus, tidak akan keluar dari lingkaran tersebut. Iya, tapi ketika sekali kita masuki nilai spiritual kita seperti yang dikaji ayat ini, walakinallah, artinya Allah lah yang mempersatukan itu semuanya, maka kita kembalikanlah apa misi Rasulullah yang pertama kali diutus Rasulullah tersebut. Benar, iya, sekali. Perdana menambah. Saya kira salah satu pesan agama kepada kita adalah bahwa setiap harinya kita harus menyambut hari itu dengan penuh semangat yang tinggi dan kelahiran yang baru. Iya. Artinya apa? Bahwa apa yang kita jalani pada hari ini itu adalah usaha kita untuk menampilkan diri kita jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Yeah. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk ada newborn setiap setiap harinya, ada kelahiran-kelahiran baru, ada usaha-usaha baru yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan gambaran kepada kita betapa ketika ada seseorang melakukan perbuatan maksiat dan ternyata besoknya dia bertobat, Allah akan ampunkan seluruh kesalahan yang pernah dilakukan. Terlahir kembali menjadi manusia yang baru, iya, terlahir kembali menjadi manusia yang bersih, yang iya, siap untuk menjalani tugasnya sebagai khalifatan fil ardi. Allah saja Maha Pemaaf, iya, saya rasa ya. Allah tidak saja Tawwab tapi juga Ghafur. Tidak saja Ghafur tapi dia juga Rahim. Dia menerima kembali ketika hambanya merujuk kepada dia. Dia mengampuni segala dosanya. Para pendengar yang mengampuni segala dosa hamba-hambanya, para pendengar yang dirahmati Allah, protap adalah satu kasus di mana kita menemukan orang akhirnya berkesempatan untuk menunjukkan saya ini hebat, mau membalas dendam kepada yang lain. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bagi umat Islam adalah perdamaian, karena Islam itu identik dengan salam. Dalam kajian kita ini kita menemukan bahwa Islam itu menyebarkan cinta kasih, bukan dendam. Jangan dendam, karena itu tidak akan menambah permasalahan, tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Lebih penting dari itu, kata Ustaz Fajrul Haq, berakhlaklah, karena Nabi Muhammad adalah sosok yang maha berakhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Dari pesan yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan yang berbahagia ini, kita diminta untuk tetap sabar. Karena apa? Karena kesabaran itu akan menyatukan hati di antara saudara kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada jemaahnya, "Wahai jemaahku, bagaimana kita memperlakukan tetangga kita? Kita harus berbuat baik kepada tetangga." Kata Ali bin Abi Thalib, tidak saja sampai di situ, tetapi lebih dari itu, kita harus sabar terhadap cobaan yang diberikan oleh tetangga kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bersabar terhadap cobaan yang diberikan tetangga adalah wujud dari perdamaian. Ketika kita bisa bergandengan tangan dengan tetangga yang kasar dan kejam, dengan tetangga yang sukanya iri dan dengki, maka sebenarnya itulah kita sebagai tetangga yang baik, yang menyebarkan salam, menyampaikan rahmat Allah kepada makhluk, terutama tetangga, istri, anak, jemaah, dan masyarakat sekitar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika ada usaha untuk menjadi orang yang sabar, tidak pendendam, menyebarkan kasih sayang, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum, yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita membelanjakan semua harta kita, kalau Allah tidak menghendaki, tentu saja hati kita tidak bersatu. Tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu yang tidak mungkin, tapi karena kita telah menyebarkan kasih dan damai, maka Allah pun bisa mempersatukannya. Karena apa? Karena Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.